Teknik dan montase Agus Budianto. Dengan sutradara Denny Denhart. Pada kisah pengantin kembang kemboja telah diceritakan, akhirnya desa Sendang Karang sirna dari muka bumi setelah desa itu diserang terus-menerus oleh Mak Rompang, sehingga penduduknya meninggalkan desa dan mengungsi ke tempat lain. Pemusnahan itu dilakukan oleh Mak Rompang adalah karena balas dendam. Balas dendam turun-temurun yang telah berumur ratusan tahun. Namun dendam Mak Rompang itu tampaknya belum akan berakhir. Karena orang-orang yang dikejar oleh Mak Rompang masih ada yang selamat, yaitu Ki Mujur dan Nyi Sepi. Bahkan kedua orang ini mempersiapkan diri lebih dari 50 tahun untuk suatu waktu akan membuat perhitungan dengan Mak Rompang. Sementara itu pula, setiap gadis yang mempunyai tai lalat di bibirnya tentu akan menjadi inceran Mak Rompang bila gadis itu akan menikah. Jadi umurmu sudah 14 tahun ya? Kata Mak begitu. Apa tandanya, Wulan? Saya lahir ketika terjadi gempa di desa ini 14 tahun yang lalu. Oh, begitu. Wah. Kamu sudah besar ya? Cantik. Apalagi ada tai lalat di bibirmu. Maaf, Kisabang. Saya harus ke sawah mengantarkan makanan ini untuk kedua orang tua saya. Buat apa buru-buru? Sekalian saya bilang pada bapak bahwa Kisabrang datang. Tidak usah. Saya kemari hanya mau melihat kamu. Kalau saya datang seminggu lagi kemari, kamu mau apa? Mau baju bagus? Mau perhiasan yang mah? Tidak usah, Ki. Terima kasih. Jangan malu-malu. Saya akan belikan yang terbagus. Saya akan belikan yang lebih bagus dari baju yang kamu pakai ini. Tidak usah, Ki. Saya tidak perlu baju bagus. Saya tidak perlu perhiasan. Jangan menolak pemberian. Tidak baik. Apalagi pemberian dari saya. Ki, jangan, Ki. Lepaskan tangan saya ini. Lan. Maaf, ada tamu. Saya tidak tahu. Lan. Siapa kamu, Saya Batara, kawan kakak Wulandari. Silakan duduk, Kang Batara. Sebentar lagi kakak saya datang dari pasar. Biar saya susul saja ke pasar. Tidak usah. Tadi Kang Mandita bilang bahwa Kang Batara disuruh menunggu. Tapi saya... Baiklah, saya pergi dulu. Seminggu lagi saya kembali kemari. Iya, Ki. Selamat aku. Siapa itu, Wulan? Itu, Kang. Orang yang membantu bapak dulu. Membantu bapakmu? Iya, ketika panen gagal, dia meminjamkan uang pada bapak untuk biaya hidup sehari-hari. Oh, begitu? Iya. Mandita sudah lama berangkat ke pasar? Belum, Kang. Baru saja. Maaf, Kang Batara. Saya ke sawah dulu mengantarkan ini untuk bapak dan emak. Iya. Biar saya menunggu Mandita di sini. Iya, Kang. Kang Batara menunggu kakakku. Padahal Kang Mandita tidak menyuruh menunggu dia. Biar sajalah. Yang penting aku sudah selamat dari gangguan Kisabrang tadi. Jengati, Jengsri, tahu nggak? Jengtuti. Jengtuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jengtuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jengtuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah. pegel-pegel waktu datang bulan lah. Oh, itu motor resepnya. Loh, memangnya Jeng Narti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih, Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Kamu yang bernama Batara, ha? Iya. Kurang ajar. Aduh. Kenapa menempelkan saya? Apa salah saya? Kamu telah mempermainkan Wulandari. Ah, siapa yang bilang? Wulandari yang bilang. Ah, bohong. Siapa kalian, ha? Ini aku. Kenalkan. Ini lagi. Pinsam dia. Bagus. Biar dia kapok. Dova, bagaimana kalau aku bunuh saja anak ingusan ini? Jangan. Bisa Brang berpesan. Hanya diberi pelajaran, bukan dibunuh. Tapi anak ini seperti menantang aku. Sudah. Mari kita menemui Kesabrang untuk minta upahnya. Hei. Mampus kamu. Pinggangku. Kenapa kau, nak? Jangan pukul aku. Jangan. Aku tidak akan mengingatkan aku pada seseorang. Apakah mungkin anak ini anaknya? Atau mungkin cucunya? Sudahlah. Itu masa silam. Kalau betul ini adalah keturunannya, lebih baik aku tinggalkan cepat-cepat tempat ini sebelum orang tuanya datang. Ki! Tunggu, Ki. Anak itu mengejarku. Ki Mujur, tunggu, Ki. Boleh saya ikut Ki Mujur? Ikut aku. Ki Mujur orang hebat. Saya mau belajar pada Ki Mujur. Jangan, nak. Rumahku jauh. Nanti orang tuamu marah. Saya sudah tidak punya orang tua, Ki. Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Kenapa orang tuamu meninggal, nak? Saya tidak tahu, Ki. Tapi kata nenek, bapak dan ibu saya meninggal ketika mengungsi. Mengungsi? Mengungsi kemana? Mengungsi kemari. Jadi orang tuamu bukan asli orang sini? Bukan, Ki. Lalu asal orang tuamu dari mana? Tidak tahu, Ki. Nenek tidak pernah bilang pada saya. Jangan-jangan kedua orang tua anak ini berasal dari Sendangkara. Sekarang kau tinggal sama siapa? Sama kakek dan nenek saya, Ki. Siapa nama kakek dan nenekmu itu? Nama kakek saya Sena, sedangkan nama nenek saya Patmi. Oh, Gusti, betul dugaanku. Pemuda ini mirip Patmi. Dan ternyata benar, dia cucu Patmi. Ya, pasti orang tua anak ini tewas ketika mengungsi dari Sendangkara. Rupanya Patmi kawin dengan Sena. Kenangan lama. Ki Mujur, kenapa diam? Namamu siapa? Batara, Ki. Batara. Umurmu pasti sekitar 16 atau ya? 16 tahun, Ki. Batara, minta izinlah dulu pada kakek dan nenekmu, karena tempatku jauh sekali. Lebih baik tidak minta izin, Ki. Kenapa begitu? Biasanya tidak dikasih, Ki Mujur. Oh, bilang pada kakek dan nenekmu ya, bahwa aku berasal dari desa Sendang Karang. Pasti mereka mengizinkanmu. Sendang Karang? Di mana itu, Ki? Ah, sudahlah, bilang saja begitu. Baik, Ki. Nah, kalau begitu, datanglah ke tempatku di puncak Gunung Raya. Aku tunggu. Hah? Jauh sekali. Kan sejak semula aku sudah bilang jauh. Nah, kalau kau berminat, datanglah. Tapi kalau tidak, ya jangan. Baik, Ki. Tolong, Pak. Ambilkan kaleng jahitan ibu. Tuh, di belakang bapak. Aduh, aduh, aduh. Kenapa, Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga linu. Aduh, bapak ini encok rupanya. Bentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini. Ini apa, Bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang. Bila Anda rematik, pegal linu, sakit pada sendi dan tulang, encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang, minum segera tablet Dutarema anti-rematik yang bercepat dan mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Encoknya? Ya sudah dong, ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Dutarema. Dutarema, si Peter Effendi Murni. Hiro, bagus kan baju ini? Iya, Kisantang, bagus. Kalau perhiasan ini, bagaimana? Wah, pasti mahal harganya. Kalau untuk pesanan anakmu, tentu aku belikan yang bagus dan yang mahal. Anak saya, Ki? Iya, kenapa? Rasanya anak saya tidak pernah memesan barang seperti ini, Ki. Wah, Kisah Perang, mana terbayar oleh kami baju-baju dan barang perhiasan seperti ini? Sudahlah, panggil saja anakmu kemari. Iya, Ki, iya. Wulan? Saya merasa tidak pantas memakainya. Maksud saya tidak biasa memakai barang-barang yang mahal seperti ini. Justru sekarang kamu harus pakai ini. Harus belajar memakai barang-barang mahal seperti ini. Terima kasih, Ki Sabrang. Saya tidak berani menerimanya. Rupanya anakmu masih malu-malu, Tiro. Nah, berikanlah nanti baju-baju dan perhiasan ini kepadanya, ya. Jangan, Ki. Saya tidak berani menerimanya. Bawa sajalah kembali, Ki. Kau jangan menolak maksud baikku, Tiro. Nah, berikan semua ini pada anakmu nanti. Ki Sabrang, tunggu, Ki. Ada apa lagi? Ini, Ki, uang tunggakan saya minggu lalu. Aku datang kemari bukan untuk menagih uang tunggakanmu, tapi mengantarkan baju-baju dan perhiasan pesanan Wulandari, tahu? Yuk, itu si Andi. Pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus, sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina. Aladina. Kapsul obat kuat Aladina dibuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru, baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat Aladina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Aladina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat Aladina, produksi PT Sinar Effendi Murni.